Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu Rabbuna wa yardha, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang terakhir, kita sudah sampai pada perkataan dari Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Faqad yakhussu ba'daha bidzikr walakinnaha mutalazimatun la yatimu ba'daha illa biba'd. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minal imani bil malaikati, dan termasuk diantara cakupan iman kepada para malaikat. Di mana iman kepada para malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua, yang tidak akan seorang dikatakan mukmin kecuali dengan beriman kepadanya. Di antara cakupan iman kepada para malaikat, al-imanu bi-annahum qad jama'u khisal al-kamali wa nazzahahum Allahu fi asli khilqatihim min jami'il mukhalafati. Beriman bahwa sungguhnya mereka, para malaikat, adalah makhluk-makhluk yang mengumpulkan perangai-perangai atau sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensucikan mereka pada asal penciptaan mereka dari seluruh bentuk-bentuk penyelisihan. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka di atas sifat ketaatan yang sempurna. Kata beliau selanjutnya, fahum ibadun mukramuna inda rabbihim. Sehingga mereka adalah hamba-hamba yang mukramun, yang dimuliakan di sisi Rabb mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana mereka adalah hamba-hamba yang la ya'sunallaha ma amarahum, tidaklah durhaka maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka benar-benar melaksanakan apa saja yang mereka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim, ya, di ayat yang ke-6. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang malaikat-malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk mengadab orang-orang yang durhaka kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Menunjukkan dari sini bagaimana ketaatan yang sempurna yang ada pada mereka, demikian juga kekuatan yang ada pada mereka, di mana apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka, maka mereka menjalankannya. Kemudian Termasuk di antara perkara yang wajib untuk kita imani berkaitan dengan para malaikat Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Di mana mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di malam dan siang hari. Ini tidak pernah kosong dari peribadatan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, di malam maupun siang hari. La yafturun, di mana mereka tidak pernah turun semangat ataupun peribadatan yang mereka tempuh tersebut. Ini di antara sifat yang ada pada mereka. Senantiasa dalam keadaan bertasbih di malam maupun siang hari. Ini sebagaimana dalam surat Al-Anbiya di ayat yang ke-20. Allah beritakan demikian, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. وقد جعل الله كثيرا منهم وظائفهم التدبير لحوادث العالم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sekian banyak dari mereka tugas-tugas mereka dalam pengaturan terhadap hawadith al-alam, berbagai peristiwa atau kejadian di alam ini. Ini juga perkara yang wajib untuk kita imani, mengimani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan tentang tugas-tugas yang mereka jalankan dalam peribadatan mereka kepada Allah. وأقسم بهم في عدة آيات. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan mereka pada sekian ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus memberitakan tentang tugas-tugas mereka tersebut. Dan hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengan siapapun dan dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Adapun kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man halafa bi ghairi Allahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur dan telah berbuat kesyirikan. Kata beliau selanjutnya, fahumul mudabbiratu amran wal muqassimatu wal mulkiyatu lil anbiya'i war rusuli dzikran udhran aw nuzra. Di mana mereka para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al mudabbiratu amra, hamba-hamba yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur urusan-urusan di alam ini di atas perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang terkait dengan al-umur ad-dunyawiyah maupun al-umur al-ukhrawiyah, urusan-urusan dunyawiyah maupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nazi'at di ayat yang kelima menyebutkan tentang ini, fal mudabbirati amra. Di mana dari awal dari surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat dengan tugas-tugas yang mereka emban tersebut. Ya, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan wan-naziati gharqa. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wan-nashitati nashta. Demi para malaikat. Ya, wan-naziati gharqa, demi para malaikat yang mereka mencabut ruh-ruh ya orang kafir dengan keras. Wan-nashitati nashta, demi para malaikat yang mereka mencabut ruh orang-orang yang beriman dengan lembut. Ini terkait dengan tugas yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat itu untuk mencabut ruh. Kemudian pada ayat yang kelima ya disebutkan di sini ya fahum al-mudabbirat amra, yakni sebagaimana dalam firman-Nya fal mudabbirati amra. Jadi para malaikat yang mengatur urusan-urusan alam ini. Kemudian wal muqassimati atau wal muqassimatu, dan mereka para malaikat yang membagi-bagi. Jadi tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal muqassimati amra. Dan demi para malaikat yang mereka membagi-bagi urusan-urusan yang ada. Kemudian wal mulkiyatu lil anbiya'i war rusuli dzikra. Demikian juga para malaikat yang menyampaikan adz-dzikra yakni wahyu kepada para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ini juga yang Allah beritakan dalam surat Al-Mursalat ya, di dalam ayat yang kelima. Fal mulkiyati dzikra. Juga dari ayat dari surat ini dari awal Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mereka wal mursalati urfa. Ya, demi para malaikat yang mereka diutus dengan membawa kebaikan. Fal 'asifati 'asfa, yang dengan sangat cepat ya mereka menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Datang dalam sebagian tafsir terkait dengan ayat tersebut bahwa al-mursalat yang dimaksud adalah angin. Akan para malaikat datang, ya, tafsiran yang demikian dari sebagian ahli tafsir. Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau cenderung kepada tafsiran yang pertama, yang dimaksud al-mursalat adalah para malaikat yang diutus. Kemudian berikutnya uzran au nuzra, yakni yang memberikan i'dzar, uzur-uzur au indzar ataupun peringatan-peringatan. Ya. Atau ya, yakni uzur-uzur ataupun pemberikan peringatan-peringatan tersebut yang terkandung ya di dalam zikr, yakni wahyu yang dibawa oleh mereka kepada para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Demikian juga ya pada keterangan berikutnya wahumul hafadhatu ala bani adam. Dan mereka para malaikat adalah al-hafadhah, yang menjadi penjaga-penjaga ala Bani Adam, terhadap Bani Adam, terhadap manusia ini. Yahfazunahum bi amrillahi minal makarih, di mana mereka para malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala menjaga Bani Adam, menjaga manusia, minal makarih, dari hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai. Dan ini termasuk di antara perkara yang menuntut untuk kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan diutusnya para malaikat. Demikian juga menuntut untuk kita mencintai para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah jadikan mereka ya sebagai sebab terjaganya kita dari hal-hal yang tidak kita sukai. Dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Bahwa Bani Adam, manusia, ya, memiliki malaikat, yakni malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang silih berganti di dalam menjaga mereka, min baini yadayhi wa min khalfihi, dari arah depan mereka juga dari arah belakang mereka, yahfazunahu min amrillah, di mana mereka para malaikat tersebut menjaga manusia, menjaga Bani Adam tadi, min amrillah, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahasanya mereka para malaikat yang ditugaskan di malam hari akan berganti dengan malaikat yang ditugaskan di siang hari untuk menjaga Bani Adam ini, dan mereka bertemu pada saat salat subuh dan pada saat salat asr. Kemudian wa yahfazuna alaihim a'malahum khairaha wa syarraha. Demikian pula selain para malaikat tersebut menjaga Bani Adam dari hal-hal yang tidak disukai, mereka juga menjaga Bani Adam atas amal-amal yang mereka lakukan. Dicatat amal-amal mereka yang baiknya maupun yang buruknya. Dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Apakah mereka mengira bahasanya kami Allah Subhanahu wa taala la nasma'u sirrahum wa najwahum, tidak mendengar sesuatu yang tersembunyi dari mereka, yakni yang ada di dalam hati-hati mereka, wa najwahum, demikian juga pembicaraan-pembicaraan rahasia mereka, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan sungguh utusan-utusan kami berada di sisi mereka dalam keadaan para utusan tersebut yaktubun, menulis apa saja yang dilakukan oleh mereka. Demikian juga ya pada firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Qaf yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terlontar dari satu ucapan pun kecuali di sisinya, di sisi hamba tadi, ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatatnya dengan cepat. Tidak ada yang terluput dari catatan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang manapun, dalam keadaan bagaimanapun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus ya, malaikat-malaikat yang menjaga Bani Adam ini, mencatat amalan mereka, sehingga ini semua menuntut ya, diri-diri kita atas keimanan dalam perkara ini, untuk betul-betul menyadari bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat dalam keadaan kita sendirian ataupun dilihat oleh manusia, semuanya tercatat di sisi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di yaumul kiamah kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan catatan-catatan amalan tersebut kepada para pelakunya. Sebagian dari mereka menerima catatan amal itu dengan tangan kanannya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan manusia yang demikian. Dan sebagian mereka menerima catatan amalan mereka dari belakang punggung-punggung mereka dengan tangan kirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan masing-masing hamba untuk membaca sendiri dari catatan amalan tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah bukakan catatan amalan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Iqra kitabak." Ya, bacalah kitabmu, yakni catatan-catatan amalanmu tersebut. "Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Cukuplah di hari ini engkau menjadi penghitung atas apa-apa yang telah engkau perbuat. Kemudian, وَقَدْ وُسِفُوا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِسِفَاتٍ جَلِيلَةٍ. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala telah disifati sebagaimana diberitakan di dalam Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Demikian pula di dalam As-Sunnah, dengan sekian banyak sifat kemuliaan. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan ya, dalam surat Ghafir di ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Mereka para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga ya, malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya, mereka bertasbih memuji Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka beriman dengannya. Demikian pula mereka para malaikat tersebut memohonkan ampunan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Sehingga termasuk ya, di antara perkara yang wajib bagi kita adalah mencintai para malaikat. Karena termasuk di antara kebaikan yang ada pada mereka, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka memohonkan ampunan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Sehingga siapa saja yang beriman di antara hamba-hamba Allah, maka mereka mendapatkan bagian dari doa para malaikat tersebut. Demikian pula yang lainnya dari yang Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang mereka, termasuk di antaranya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mendatangi majalis az-zikr atau majalisul ilm. Di mana yang dimaksud dengan majelis ilmu, yakni majelis yang dibacakan di dalamnya dan dipelajari dalamnya kitab-kitab, dipelajari dalamnya ayat-ayat Allah, kitabullah, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah majalis az-zikr, yakni majelis ilmu yang tentunya dipelajari di atas manhaj as-salaf, manhaj yang benar. Adapun majelis-majelis selain majelis al-ilm yang dipelajari ilmu tersebut di atas pemahaman as-salafus salih, maka yang demikian hakikatnya bukan majelis ilmu, bukan majelis yang akan didatangi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena majelis yang seperti itu majelis yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ditegaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan majelis az-zikr, yakni majelis ilmu, majelis yang dipelajari Al-Kitab dan As-Sunnah di atas manhaj salafus salih, manhaj yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Adapun yang selain di atas manhaj tersebut, maka bukan majelis ilmu yang dimaksud. Sehingga di sini termasuk di antara perkara yang termasuk di antara kabar gembira bagi Ahlus Sunnah, bahwa majelis-majelis ilmu mereka itulah majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didatangi oleh para malaikat Allah, yang mereka mendoakan siapa saja yang hadir di majelis tersebut dalam rangka untuk tafaqquh fid din. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, yata'ayyanu 'ala al-'abdi, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi seorang hamba dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang para malaikatnya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, dengan sekian banyak sifat kemuliaan tersebut, al-imana bi kulli ma akhbara Allah bima akhbara bihi Allah wa rasuluh anhum wa an ghairihim. Maka wajib bagi seorang hamba untuk dia beriman dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beritakan anhum, yani an malaikatihim, yani an malaikatihi, tentang para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa an ghairihim, maupun terhadap yang lainnya, yani dari selain para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang hamba-hambanya tersebut. Taib, ini sekilas penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah berkaitan dengan rukun iman yang kedua, yakni iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk pembahasan tentang iman kepada para rasul pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.